Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kitab at-tauhid. Asyarah kitab masdarun atau masdaru kataba yaktubu kitaban. Kitab adalah isim masdar dari kataba yaktubu kitaban. Ini wazannya. Wa kitabatan wa katban wa madarul madda alal jam. Berporos kata-kata ini dari makna al-jam, berkumpul. Kitab adalah satu kumpulan, kumpulan dari bab, pasal, sehingga menjadilah satu kitab. Wa minhu takattaba banu fulan idza ijtama'u. Takattaba, berkumpul banu fulan ketika mereka bersatu. Wal katibah, ini pecahan-pecahan katanya, barakallahu bikum. Katibah li jama'atil khail, untuk sekerombolan atau sekumpulan kuda atau penunggang kuda. Katibah. Wal kitabatu bil qalam li ijtima'il kalimati wal huruf. Kitabah, dengan menulis dengan pena. Kenapa dikatakan kitab? Li ijtima'il kalimati wal huruf, karena berkumpulnya pada kitab ini kalimat-kalimat dan huruf. Wa summiyal kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'a lahu, dan dinamakan kitab sebagai kitab karena terkumpul padanya apa-apa yang dikumpulkan. Terkumpulnya huruf, terkumpulnya kata-kata, terkumpulnya fasal, terkumpulnya barakallahu alaikum. Sehingga dinamakan kitab dari makna berkumpul atau terkumpul. Dinamakan kitab itu sebagai kitab li jam'i ma wudi'a lahu, karena mengumpulkan apa-apa yang dikumpulkan untuknya. Kitabul fiqh misalnya. Kitabul fiqh, kitab yang memuat perkara-perkara fikih. Jadi apa-apa yang dalamnya adalah yang berhubungan dengan masalah fikih. Kitabut tauhid, jadi kitab yang terkumpul padanya Pak, masalah-masalah tauhid. Wa tauhidu nau'ani, tauhid fil ma'rifati wal isbat. Tauhid dibagi menjadi dua, tauhidun fil ma'rifati wal isbat, wa huwa tauhidur rububiyah. Tauhidun fil ma'rifah, tauhid dalam masalah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan penetapannya. Ya, ini tauhid rububiyah. Kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid ar-rububiyah wal asma was sifat. Wa tauhidun fit talabi wal qasd. Tauhid fit talabi wal qasd. Tauhid dalam mencari, menuntut, dan qasd, menyengaja untuk melakukan sesuatu. Wa huwa tauhidul ilahiyyati bil ibadah, yakni mentauhidkan Allah dengan melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Mentauhidkan Allah, melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, wa amma at-tauhidu alladhi da'at ilaihi ar-rusul. Berkata al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, adapun tauhid yang diajakkan oleh seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat bihil kutub, dan yang diturunkan dengannya semua kutub, semua kitab-kitab, fahuwa naw'ani, maka tauhid dua, tauhidun fil ma'rifati wal isbat, tauhid dalam masalah pengetahuan kita kepada Allah dan penetapannya, wa tauhidun fit talabi wal qasdi, tauhid al-uluhiyah. Fal awwal huwa itsbatu haqiqati dzati rabbi ta'ala. Yang pertama, tauhid rububiyah ini bersama dengan digabungkan biasanya dengan asma wa sifat. Isbatu haqiqati dzati rabbi ta'ala, penetapan hakikat zat Allahu rabbul alamin, wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi, sifat-sifatnya, perbuatannya dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takallumuhu bi kutubihi, dan Allah berbicara dengan kitabnya, yakni Allah menyampaikan apa yang Allah inginkan melalui kitabnya. Wa taklimuhu liman syaa'a min ibadihi, dan Allah mengajak bicara siapapun di antara hamba-hambanya yang Allah inginkan. Wa isbatu umumi qada'ihi wa qudratihi wa hikmatihi, dan penetapan keumuman takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kudrahnya serta hikmahnya. Wa qad amsaha al-Qur'anu an hadha an-naw' jiddan jiddal ifsahi kama fi awwal suratil hadid, dan Allah subhanahu wa ta'ala terangkan masalah ini, barakallahu fikum, terangkan sejelas-jelasnya, jiddal ifsah, betul-betul jelas terang, kama fi awwal suratil hadid, sebagaimana dalam surah al-hadid wa surati taha, ini awal surah hadid, barakallahu fikum, wa surati taha wa akhirul hasyr wa awwali tanzilis sajadah wa awwali ali imran wa suratul ikhlas bikamaliha wa ghairi dhalika, dan suratul ikhlas secara keseluruhan, yakni kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Coba tengok kita ke suratul ahadid, barakallahu fikum. Kita tengok di awal suratul hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka lillahi ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih untuk Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Ini pengkhabaran tentang Allah. Allah mengkhabarkan tentang dirinya. Terus Allah mengatakan, lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu, maha mampu. Kul huwallah, kul huwal awwal wal akhir, katakanlah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang awal, yang kata Rasulullah, laisa qablahu syai', yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhiru, dan dialah yang paling akhir, alladzi laisa ba'dahu syai', wa huwal zahiru, dan dialah yang paling tinggi, tidak ada sesuatu di atasnya. Wa huwal batinu, dialah Allah yang paling dekat, tidak ada lagi lebih dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah segala atas segala satunya maha mengetahui. Inilah Allah menggambarkan tentang sifatnya. Masih Allah mengatakan tentang dirinya, huwallazi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dengan 7 lapisnya, wal arda fi sittati ayyamin, dalam tempo 6 hari, thumma stawa alal arshi, kemudian Allah beristiwa di atas arshnya, berarti Allah ada di atas. Kemudian Allah menerangkan tentang ilmunya, ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apapun yang kalian lakukan. Di satu ayat ini, di ayat yang terakhir yang kita bacakan, Allah menyatakan tentang istiwanya di atas arsy, dan Allah menyatakan ma'iyahnya dengan makhluk-makhluknya, dan Allah menutupnya dengan kata-kata bima ta'maluna basir, Allah maha melihat apapun yang kalian lakukan. Baik. Karena tidak ada yang luput dari penglihatan, pendengaran, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan Allah yang paling dekat. Barakallahu fiik. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas arsnya. Baik. Karena di ayat ini Allah mengumpulkan apa? Istiwahu ala arsy wa ma'iyatuhu bi khalqihi. Lahu mulku samawati wal ardh. Masya Allah terangkan tentang dirinya. Allah pernah perkenalkan tentang dirinya. Lahu mulku samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah kembali semua urusan. Yuliju layla bin nahari. Masya Allah menerangkan tentang dirinya. Yuliju layla bin nahari wa yuliju nahara bin layla. Dialah Allah yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Wahwa alimun bidati sudur. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Dari keinginan kalian, cita-cita kalian, harapan kalian, niatan-niatan kalian, Allah maha mengetahui. Barakallahu alaikum. Ini awal surah Al-Hadid. Dan kurang lebih sama seperti ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di surah Taha akhirul hasyr awali tanzil as-sajadah dan tanzil as-sajadah dan awal surah Ali Imran bahkan surah Ikhlas secara keseluruhan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tauhid barakallahu bikum adalah tauhidil ma'rifat wal isbat. Barakallahu fikum. Yang kedua, an-naw tsani ma tadhammanathu surah qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Tauhid apa? Tauhid talab wal qasd. Tauhid uluhiyah namanya. Ma tadhammanathu surah qul ya ayyuhal kafirun. Apa yang dikandungi oleh surah al-kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir. Baik. La a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ini pernyataan tentang bara'ah, berlepas dirinya kita dari orang-orang kafir dan apa-apa yang disembah oleh orang kafir selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wa qulu ta'ala qul ya ahlul kitab ta'alu. Ini juga tauhid yang kedua, ini tauhid yang dikandungi oleh firman Allah qul ya ahlal kitab ta'alu, katakanlah wahai orang-orang ahlul kitab ta'alu, mari kemari, diajak ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, diajak menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a, untuk kita sembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Karena orang-orang Yahudi mempersekutukan Allah SWT dengan Uzair. Orang-orang Nasara mempersekutukan Allah SWT dengan Isa dan ibunya Maryam. Tayyib. Ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah. Untuk kita tidak sembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak kami atau sebagian di antara kami mengambil sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, jadi orang Yahudi, orang Nasara berpaling dari ajaran ini, faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Wa awwalu surati tanzil al-kitab wa akhiruha. Wa awwalu suratil mu'min wa wasatuha. Wa akhiruha wa awwalu suratil araf. Ini tentang apa? Perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Wa awwalu suratul araf, awal surah Al-A'raf dan akhirnya. Wa jumlatu suratil an'am dan beberapa dari suratul an'am. Wa ghalibi suwaril Qur'an dan kebanyakan surah-surah dalam Al-Qur'an mengajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu suratin bil Qur'an. Bahkan semua surat dalam Al-Quran mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya mutadhamminatun linaw'i tauhid, maka Al-Quran ini, semua surah-surah ini mengandungi apa? Dua tauhid ini. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Fahiya mutadhamminatun linaw'i tauhid. Syahidatun bihi da'iyatun ilaihi, sebagai saksi dan mengajak kepadanya. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi ta'ala. Oleh karena itu, beliau Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keseluruhan Al-Qur'an adalah tauhid. Imma khabarun 'anillahi ta'ala. Baik. Sekali lagi, Al-Quran seluruhnya adalah tauhid. Imma, apakah itu dalam bentuk khabar tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah khabarkan tentang dirinya, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi, atau Allah mengkhabarkan tentang namanya, sifatnya, perbuatannya dan ucapan Allah. Bahwa tauhidul ilmi al khabari, maka ini tauhid al ilmi al khabari, yakni Allah dengannya mengkhabarkan tentang dirinya yang dengannya kita mengetahui Allah yang kita sembah. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Yang kedua, baik, adalah da'watun ila ibadati, ajakan, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'badu min dunillah, dan melepas semua siapapun yang disembah selain Allah. Bahwa tauhidul iradi talabi, inilah tauhid al iradi al talabi. Barakallahu bikum. Wa imma amrun, Al-Qur'an ini pertama imma tauhid rububiyah, wa imma tauhid uluhiyah, wa imma amrun wa nahyun. Boleh jadi itu adalah perintah, boleh jadi itu adalah larangan. Wa ilzamun bi taatihi wa amri wa nahyi, atau keharusan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah Subhanahu wa taala pada perintah dan larangannya. Bahwa hukuku tauhid wa mukammilatuhu, perintah dan larangan ini, halal dan haram ini adalah hukuku tauhid, hak-haknya tauhid dan penyempurna tauhid. Jangan dikira sekedar diperintah dan dilarang. Diperintah Anda, dilarang Anda karena untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Anda diperintahkan beribadah, ya tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Barakallahu fiikum. Namanya mukam hukukut tauhid wa mukammilatu. Wa imma khabarun, Al-Qur'an juga boleh jadi pengkhabaran tentang ikrami ahli tauhid. Bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang bertauhid. Semua tentang tauhid. Wa ma fa'ila bihim fid dunya, dan apa yang Allah perlakukan tentang ahli tauhid ini. Allah menolong mereka, Allah melindungi mereka, Allah membantu mereka, Allah memenangkan mereka. Wa ma yukrimuhu fi bihi fil akhirah. Dan cerita-cerita tentang sorga ini adalah cerita tentang orang-orang yang bertauhid yang diselamatkan oleh Allah dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa juzu bahwa jazaa'u tauhidihi, yakni sorga itu adalah balasan atas ketauhidan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa imma khabarun an ahli syirk. Baik, dalam Al-Qur'an itu boleh jadi khabar tentang apa? Ahli syirk. Wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, bagaimana Allah menghinakan mereka, bagaimana Allah merendahkan mereka di dunia. Minan nakal, dari berbagai macam adab. Baik. Wa ma yahillu bihim fil uqba minal adab, dan apa yang Allah timpakan kepada mereka nanti di hari kiamat berupa adab. Ini adab untuk orang-orang yang mempersekutukannya. Bahwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid, ini balasan bagi orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Fal qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaa'ihi, maka Qur'an itu seluruhnya adalah tauhid. Fi at-tauhid wa huquqihi, hak-haknya tauhid, diperintah dan larangan. Barakallahu fiik. Wa jazaa'ihi, balasannya. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaa'ihi. Coba tengok Al-Qur'an, tidak akan terlepas dari ini. Baca apapun yang Anda ingin bacakan dari Al-Qur'an, tidak akan terlepas dari ini. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan keseluruhan Al-Qur'an berbicara tentang ketauhidan. Walaupun berbicara tentang masalah puasa, walaupun bicara masalah haji, masalah zakat dan seterusnya. Ini semuanya mengarah kepada apa? Ketauhidan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tauhidu alladhi ja'at bihi ar-rusul, ketauhidan yang dibawa oleh para rasul, innama yatadammanu itsbatal ilahiyyati lillah wahdahu, semuanya mengandungi penetapan ketuhanan hanya milik Allah semata. Bi ayyashhadu an la ilaha illahu, bi ayyashhadu an la ilaha illahu, untuk dipersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, la ya'budu illa iyyahu. Tidak ada yang boleh dia sembah kecuali Allah Subhanahu wa la yatawakkalu illa alaihi. Dan seorang hamba tidak boleh dia tawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yuwali illa lahu. Dan tidak loyal kecuali untuk Allah Subhanahu wa la yuadi illa bi. Dan tidak memusuhi kecuali karena Allah Subhanahu wa la ya'malu illa liajihi. Dan tidak boleh beramal kecuali hanya untuk Allah. Wa dzalika yatadammanu itsbata ma atsbathahu li nafsihi min al-asma'i was-sifat. Dan ini mengandungi penetapan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat. Barakallahu fikum. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus apa? Sebelumnya telah mengakui dan menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang indah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama yang indah dan sifat-sifat yang agung dan sempurna. Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. Baik. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian hanya satu sesembahan, yakni Allah. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala Ta'ala la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Janganlah kalian mengadakan dua Tuhan yang kalian sembah. Innama huwa ilahu wahid. Karena sungguhnya Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu. Barakallahu. Fa iyaya farhabun. Dan hendaknya kalian takut kepadaku. Wa qala Ta'ala. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. La burhana lahu bih. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tuhan yang lain. La burhana lahu bih, tentunya tidak ada dalil yang menyokong membenarkan perbuatan itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka semua perhitungan amalannya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir. Ini orang-orang yang meminta, berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihata yu'badu. Tanya rasul-rasul yang telah kami utus sebelum engkau. Dari rasul-rasul kami. Dari rasul-rasul kami. Aja'alna min dunir rahmani alihata yu'abadu. Apakah kami menjadikan selain ar-Rahman, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan yang disembah? Tidak ada. Allah tidak pernah mengiyakan, tidak pernah mengatakan bahwa ada sesembahan yang boleh disembah selain dirinya. Barakallahu fikum. La burhana lahu bih. Baik. Di sini Allah mengatakan was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihata yu'badu. Wa akhbara an kulli nabiyyin min al-anbiya'i annahum da'awna sa'ila ibadatillahi wahdahu. Dan Allah mengkhabarkan bahwa semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengajak, menyuruh manusia kepada menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa qala qad kanat lakum uswatun hasanatu bi ibrahim wal ladina ma. Sungguh ada untuk kalian suri teladan, contoh yang baik pada Ibrahim. Walladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Ketika mereka semuanya berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkafiri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampaklah antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata, yakni mentauhidkannya. Wa qala lil musyriki innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu, mereka orang musyrikin, kalau disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka berlaku sombong. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun, mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami yang lain hanya karena mengikuti syair majnun ini, orang tukang syair yang lagi gila. La hawla wa quwwata illa billah. Baik. Mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Ketika diajak untuk menyembah hanya Allah saja, mereka tidak mau. Baik. Jadi penyembahan mereka kepada Allah tidak diterima. Ibadah mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan. Wa hadza fi al-Qur'ani katsir, dan yang seperti ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Walaisal muradu bitauhidi mujarradu tauhid rububiyah. Bukan yang dimaksud tauhid itu semata-mata tauhid rububiyah. Baik. Wa huwa i'tiqadun anna Allah wahdahu khalaqal 'alam. Tauhid rububiyah itu adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kama yadunnu dzalika man yadhunnuhu min ahli kalami wat tasawuf. Sebagaimana yang dikatakan dan dijadikan pendapat oleh ahlul kalam dan para pengikut sufiyah. Tauhidnya mereka tauhid rububiyah. Baik. Jadi menurut mereka orang syirik itu adalah orang yang meyakini ada pencipta selain Allah. Itu yang definisi syirik mereka. Sehingga kalau orang meminta ke kuburan, ya wali fulan tolong saya disembuhkan, ya wali fulan tolong saya dilancarkan rezekinya, ya wali fulan tolong saya diberikan ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga, itu mereka tidak anggap apa? Tidak anggap ibadah dan tidak mereka anggap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Karena definisi syirik yang telah berbeda. Paham barakallahu fikum. Karena kalau sekedar tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhid rububiyahnya kuat. Barakallahu fikum. Taib, wa yadhunnu haula mereka ahlul kalam, taib, wa tasawuf yadhunnu haula annahum idza athbatu dzalika bid dalil, kalau mereka telah menetapkan rububiyatullah dengan dalilnya, apakah asbatu gayat tauhid, mereka telah apa? Telah menetapkan puncak ketauhidan menurut mereka. Wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fihi, dan mereka menyangka kalau mereka mempersaksikan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala wa fanau fi, dan betul-betul mereka fana di dalamnya, maka de fanau fi ghayat tauhid, mereka telah sampai pada puncak ketauhidan. Fa innar rajula law aqarra bima yastahiquhu rabbu taala min as-sifati wa nazzahahu an kulli ma yatanazzahu anhu wa aqarra bi annahu wahdahu khaliq kulli syai' lam yakun muwahhida. Fa innar rajula, sesungguhnya seseorang walaupun dia mengakui akar bima yastahiqu rabbu, mengakui apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat, wa nazahu an kulli ma yatanazzahu anhu, dan mensucikan Allah dari perkara-perkara yang memang Allah mensucikan diri daripadanya, wa akar bihanahu wahdahu khaliqu kulli syai, dan meyakini bahwa Allah sebagai pencipta segala sesuatunya, lam yakun muwahhid, atau cuma sekedar ini yang dipegang dan diyakini, dia belumlah menjadi muwahhid. Karena ini juga yang diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai dia mau mengatakan dan mempersaksikan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, siapa yang menghidupkan, mematikan, siapa yang membagi-bagi rezeki, siapa pemilik arsy, mereka akan mengatakan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan. Ini yang diyakini oleh orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika diajak mengatakan la ilaha illallah, mereka enggan, ya. Di situlah mereka dicap kufar musyrikin, barakallahu fikum. Baik, ini yang kita bahas, barakallahu fikum. Intinya sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, keseluruhan Al-Qur'an itu adalah apa? Ketauhidan. Imma tauhid rububiyah wa imma tauhid uluhiyah wa imma mukammilat seterusnya, barakallahu fikum. Hak-hak jaza, barakallahu fikum. Dan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada apa? Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, barakallahu fikum. Dan ditekankan barakallahu fikum pada tauhid uluhiyah. La ilaha illa billah. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.